Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mudahkan kita melanjutkan pembahasan dari kitab At-Tafsirul Muyassar Juz yang ke-12. Dan insyaAllah pada pagi hari ini kita akan lanjutkan pembacaan dari Surah Hud ayat ke-72. Nah, silakan Pak Abdul Qahir dibaca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. Dia berkata, aduhai aku, apakah aku akan melahirkan anak padahal aku seorang perempuan tua dan suamiku ini adalah orang yang sudah sangat tua. Sesungguhnya ini adalah sesuatu yang ajaib. Qalat fi'alun madin atau tau ta'nis, fa'ilnya domir mustatir hiya. Ya wailata ya harfu nida, wailata munada alya'u ya mutakalim sebagai munufun ilahi, alhamzatu harfu istifham, alidu fi'ulun mudari'un, fa'ilnya domil mustatir ana, alwawu harfu atfin, ana mubtada, ajuzun khobar, alwawu harfu atfin, hadha ismu isyarah sebagai mubtada, ba'ali khobar aliyau mudofun ilahi syaikhon hal, inna harfu tauhidin wa nasbin, hada isim isar sebagai isim inna, la syai'un la lamu tauhid, syai'un khobar inna ajibun na'at. Sini ya. Tafsir ya. Qalat saratu lamma busirat bi ishaqo muta'ajjibatan. Ya wailata kaifa yakunu li waladi wa ana ajuzun. Kaifa yakunu li waladun. Oh ya, kaifa yakunu li waladun. Oh iya ya, li waladun wa ana ajuzun. Wa hadha zawji fi halis syaikh khot. Nah, gimana? Syaikh khot. Wa hadha zawji fi halia. Fi halis syaikh khot. Fi halis syaikh khot wal kibaro. Inna injabal waladi min misli wa misli zauji ma'a kibris sinni lasai'un ajibun. Nah, Sarah telah berkata keheranan mendengar kabar mengenai Ishak. Aduhai aku, bagaimana aku melahirkan anak, padahal aku seorang perempuan yang tua, dan suamiku ini adalah orang tua yang renta ya, Tatya? Iya, tua renta ya, Nam. Ya. Ini injamil wala. Sesungguhnya melahirkan anak untuk semisal saya dan semisal suami saya, adalah sesuatu yang ajaib. Naam ya barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum sab. Afwan wa jazakallahu khairan. Wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat ya waylata أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن inna hadza la syai'un 'ajib. Sarah berkata, ya wailata, ya bagaimana mungkin, ya a'alidu, apakah aku melahirkan sementara aku wanita yang tua? Wa hadza ba'li syaikh, dan ini suamiku pun sama, orang yang sangat tua. Inna hadza la syai'un 'ajib. Ini adalah perkara yang luar biasa. Kita tahu sebelumnya bahwa Sarah mengizinkan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam untuk menikah dengan pelayan mereka, yaitu Hajar. Jadi Hajar ini asalnya adalah pelayan, ya, pelayan mereka. Lalu diizinkan untuk menikah dengan Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena Sarah merasa tidak bisa memberikan anak bagi Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Maka lahirlah dari rahim Hajar Nabi Ismail. Ya, dan barangkali keikhlasan dan kerelaan dari Sarah ini membuat dia dihadiahi apa? Anak keturunan, ya, yang tadinya dia kira dirinya mandul, tapi ya di masa tuanya malah hamil, ya. Ini merupakan ya sesuatu yang luar biasa, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang wanita yang masa mudanya tidak pernah bisa hamil, tiba-tiba pas sudah tua renta malah bisa hamil. Ini semua merupakan kuasa dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini dia keheranan, ya, bagaimana mungkin aku bisa melahirkan sementara aku wanita tua? Begitupun suaminya tua juga, ya. Maka katanya, "Inna hadza la syai'un 'ajib." Sesungguhnya ini adalah perkara yang luar biasa. Nah, kita lanjutkan, ya. Bu Dahlis baca. Maaf, Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu atajabina min amrillahi rahmatullahi wa barakatuhu 'alaikum ahlal bait innahu hamidum majid. Mereka berkata, mereka ini malaikat, ya Ustaz, ya. Apakah kamu merasa heran mengenai ketetapan Allah, ketetapan Allah berupa rahmat Allah dan karunia-Nya atas kalian, wahai ahlal bait, apa penghuni rumah, seisi rumah. Sesungguhnya Dia Allah Maha terpuji, Maha mulia. Qalu fi'il madi waw fa'il, alhamzatu harfu istifham, ta'jabina fi'il mudhari, fa'ilnya anta Ustaz, ya? Fa'ilnya iya. Min amri jarwa majrur, Allahi lafud zarala sebagai mudhafun ilahi, rahmatu muqtada, Ustaz, ya? Rahmatullah barakatuh alaikum, ya, betul. Rahmatu mubtada Allahi mudhafun ilaihi wa ba'awaw hatu arfin barakatu maktufun ala rahmatu alha'u mudhafun ilaihi alaikum jarwa majrur sebagai khobar. Ahla munada albaiti mudhafun ilaihi, inna harfu taqidin wa nasbin, alha'u isim inna, hamidun khobar inna, majidun khobar inna yang kedua. Qolatir rusululaha atakjabina min amrillahi wa qodohihi, rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ma'syaru ahlul bait, ahlu baiti. Ma'syaru aja, ya. Ini kayak mukadid. Ma'syaru ahli baiti nubuwati. Ma'syaru ahlul baitin nubuwati. Ma'syaru ahli. Oh, ini mudhafun ilaihi ke sini, ya. Ma'syaru ahli baitin nubuwati. Innahu subhanahu wa ta'ala hamidus sifati wal af'ali. Dzu majdin wa azamatin fiha. Telah berkata rasul mereka kepadanya, apakah kamu merasa heran dengan ketentuan Allah dan ketetapannya, rahmat Allah dan keberkahannya untuk kalian, wahai golongan penghuni rumah kenabian. Sesungguhnya Dia yang maha tinggi dan maha terpuji, sungguh Dia maha tinggi dan maha terpuji sifat dan perbuatannya, memiliki kemuliaan dan keagungan di dalamnya. Naam, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa bika barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu ata'jabina min amrillahi rahmatullahi wa barakatuhu 'alaikum ahlal bait. Innahu Hamidum Majid. Mereka berkata, yaitu para malaikat yang datang dalam wujud manusia, atajabina min amrillah, apakah kamu merasa heran dengan keputusan dari Allah, dengan perkara dari Allah? Rahmatullahi wa barakatuh alaikum, ini merupakan rahmat dari Allah dan juga keberkahan darinya untuk kalian, ahlul bait, wahai keluarga Nabi. Ya, karena Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ya akan lahir dari keturunannya ya orang-orang yang akan menjadi nabi dan rasul. Innahu Hamidum Majid. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha terpuji lagi Maha mulia. Nah. Ya baca. Pak Edi baca, Pak Edi. Pak Edi enggak ada? Oh ya ada. Abu Fatimah baca. Amusadi, sallallahu ilaikum. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Jumpa sana. Falamma zahaba an Ibrahim ar-rawhu wa ja'atul busra yujadiluna fi qawmi Luta. Tatkala telah pergi dari Ibrahim, rasa takut dan datang kepadanya rasa bahagia, dia mendebat kami tentang kaum Lut. Alfa'u hartu atfin lama tatkala zorfiyah sertia zorfiyah sertia zorob ada zorob zorob zahaba filmatin an Ibrahim jarra majrur ar-raw'u fa'ilnya al-waw harfu atfin ja'a fi'lun madin ja'at fi'lun madin al-ha'u maf'ulun bi al-busra maf'ulun bi sanis yujadilu fi'lun al-busra itu fi'l bukan maf'ul bi oh al-busra apa sih? Fa'il ya, Zah? Iya, fa'ilnya. Oh ya. Oh ya, nah, tandanya itu, Zah. Mukaddar. Ayujadilu fi'lun mudhari'un na maf'ulun bih fi qawmi jar wa majrur lud udhafun ilaih. Tafsirnya, falamma dhaba an Ibrahim mal khawfu alladhi intahabuhu li adami akala duyuful ta'ama wa ja'athul busra bi ishaqi wa yaquba dhalla yujadilu rusulana fima arsalnahum bihi min iqabi qaumi lutin wa ihlakihim. Tatkala telah pergi dari Ibrahim rasa takut dari tamu tidak menyentuh makanan tamunya. Tamunya tidak menyentuh makanan. Dan datang rasa bahagia, kabar gembira tentang Ishak dan Yakub. Zola itu tatkala saya. Nah, mulai mendebat kami. Mulai mendebat utusan kami tentang apa kami utus mereka dengan hukuman untuk kaum Lut dan kebinasaan mereka. Nah, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فَلَمَّا ذَهَبَ عَن إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ. Maka ketika telah pergi rasa takut dari Nabi Ibrahim dan datang kepadanya kabar gembira dengan kelahiran Nabi Ishak lalu kemudian nanti Nabi Yakub, yujadiluna fi qaumi Lut. Ya. Nabi Ibrahim mendebat kami tentang kaum Lut. Karena kan di ayat sebelumnya dijelaskan bahwa tujuan kedatangan malaikat dalam bentuk manusia itu yang pertama memberikan kabar gembira tentang kelahiran Nabi Ishak. Kemudian yang kedua untuk memberitahukan kepada Nabi Lut bahwa kaum mereka akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim ketika mendengar hal ini ya sebagai seorang nabi yang peduli dengan kaumnya dan juga kaumnya Nabi Lut ini mulai mendebat. Maksudnya ini manusiawi ya. Jadi mengetahui kaumnya Nabi Lut akan diadab, maka Nabi Ibrahim ya berharap agar ditunda ya. Ini sesuatu yang manusiawi. Ini bentuk kasih sayang seorang nabi kepada kaumnya dan kaum nabi yang lainnya. Nah, makanya dijelaskan ayat setelahnya ya nanti ya, sifat dari Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nah, silakan Bu Nurul baca. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Ibrahim lahalimun awwahum munib. Sesungguhnya Ibrahim sungguh sangat penyantun dan lembut hati serta suka kembali kepada Allah. Inna harfu nasb, harfu taukid wa nasbin, Ibrahima ismu inna lah harfu taukid ya Pak. Ya betul. Ya, taukid. Halimun kabar inna. Mm-hmm. Ya. Awahun. Sama. Sifat ya. Awahun itu. Kabar lagi, munib juga sama. Oh, kabar kedua ya. Mm-hmm. Munibun juga kabar lagi ya. Iya. Yeah. Ya. Dan. Ya udah inna. Astagfirullahaladzim. Inna tadi harfu nasbin wa taukid wa nasbin, Ibrahim ismu inna lah harfu taukid. Udah bu. Inna harfu. Enggak, nah, udah tadi. Sekarang tafsir. Udah selesai itu. Ya. Tafsirnya ya. Iya. Inna Ibrahima kathirun al-halimi la yuhibbu. Kathirul hilmi. Kathirul hilmi la yuhibbul ma'ajilati. Ma'ajilata. Ma'ajalata bil iqabi kathirun taraddu'i balik kathirun tadarru'i tadarru'i ilallahi wadu'ai lahu ta'ibun betul yarji'u ilallahi fi umurihi kulluhu kulliha taukid dari sesungguhnya rahim sangat penyantun dan tidak menyukai penyegeraan penyiksaan, sangat tunduk kepada Allah dan berdoa kepadanya, bertobat serta mengembalikan kepada Allah dalam hal seluruh urusannya. Na'am ya barakallahu fik wa jazakillahu khairan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن إبراهيم لحليم أواه منيب. Sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah orang yang sangat penyantun ya, awahun banyak melakukan ketaatan, munib banyak melakukan taubat atau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ibrahim sekalipun itu bukan kaumnya, tapi kaumnya Nabi Lut, tetap saja karena sifatnya yang lembut, penyantun, dia tidak ingin kalau adab itu disegerakan. Ya kalau bisa diakhirkan sampai Nabi Lut itu ya bisa mendakwai kaumnya. Namun kalau sudah keputusan dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang bisa menolaknya. Ya, karena Allah Maha tahu tentang keadaan kaum Nabi Lut. Dan Allah tahu bahwa sekalipun Nabi Lut ya berdakwah siang dan malam, tetap aja kaumnya akan ingkar kepadanya. Sehingga ya sudah, ya Allah telah memutuskan azab akan diturunkan kepada kaumnya Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Nah, ya silakan dibaca. Pak Buhari baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Ibrahim, a'rid an hadza. Innahu qad jaa'a amru rabbik wa innahum aatihim adzabun ghairu mardud. Wahai Ibrahim, tinggalkanlah ini, sungguh ketetapan Tuhanmu telah datang dan mereka itu akan ditimpa azab yang tidak dapat ditolak. Ya harbunida Ibrahimu munada a'rid fi'lun amrin anhaja jar majrur inna harfu taukid alha'u ismu inna qad harfu tahqiq ja'a fi'lun madi amru rabbika amru fa'ilun rabbika jar majrur jadi maf'ul. Rabi mudaf ilaih. Mudaf ilaih. Al-waw harfu atfin inna harfu taukid wa nasbin al-ha'ahum ismu inna atihim khobar atihim fi'lun madi. Ini khobar inna ya benar. Khobar inna azabun jadi mumtada. Enggak, ini fa'il dari atim beramal fi'il. Oh, azabun fa'ilun dari ati ghairu mardudin mudafile. Ghairunya apa dulu? Nah, ya. Ghairu sifat mardudin mudafile. Ghairu jadi sifat mardudin mudafile. 76. Qolat, ya. Qolat Rasulullah ya Ibrahimu. Tidak hanya Rasul, jadi qolat Rasulullahi. Qolat Rasulullahi ya Ibrahimu a'rid an hajal jadali. Jidali. An hajal jidali. Jidal, debat ya. An hajal jidali fi amri kaumi lutin wat tamasi. Wal timasi rahmatilahum. Wal iltimasi rahmatilahum fa innahu qad haqqo alaihimul azaba. Azabu. Azabu alaihimul azabu waja'a amru rabbika alladhi qaddarahu alaihim bihalakihim. Wa innahum nazala bihim azabun. Nazilun ya, ini jadi khabarnya inna. Wa innahum nazilun bihim azabun minallahi ghairu masruf. Ghairu masrufin. Ya. Yeah. Anhum wala madfu. Naam. Berkata para Rasul Allah, wahai Ibrahim, berpalinglah terhadap perdebatan ini dalam urusan kaum Lut watamam watamas. Dan memberikan apa rasa kasihan kepada mereka. Dan memberikan rasa kasihan kepada mereka sesungguhnya telah yakin, sesungguhnya telah yakin untuk mereka siksa. Wajah amrubikal laji dan datang perintah dari Rabbmu. Perintah dari Rabbmu yang telah ditakdirkan untuk mereka bihalakihim dengan kerusakannya. Binasaan. Sesungguhnya. Ya. Wa innahum nazala dan sesungguhnya mereka diturunkan kepada mereka siksa dari Allah tanpa masruf, tanpa Tanpa bisa dihindari dan ditolak. Tanpa bisa dihindari dari mereka dan tidak bisa ditolak. Nah, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum ya ustazi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya Ibrahim, a'rid 'an hadza, innahu qad jaa'a amru rabbik. وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ. Wah Ibrahim, berpalinglah dari hal ini. Maksudnya, jangan lagi kau bicarakan tentang penundaan. Ya, jangan lagi kau berikan kasih sayang kepada kaumnya Nabi Lut. Ya, kenapa? إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ. Karena ya sesungguhnya telah datang perintah dari Rabbmu untuk membinasakan mereka. وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ. Dan sesungguhnya mereka itu akan didatangi adab yang tidak bisa ditolak. Ya, jadi kalau Allah telah menentukan sesuatu, ya dia pasti akan terjadi. Ya, nah, baca siapa? Bu Azmi dulu baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. Dan ketika datang utusan-utusan kami kepada Nabi Lut, maka Lut merasa tidak enak gitu ya, Ustaz. Dan merasa sempit baginya. Kemudian ia berkata, ini adalah hari yang menyulitkan. Al-wawu hadfu harfu istinaf lama dzaraf ja'at fil madi rusulu fa'ilnya. Nah, mudhafun ilai Lupan mudafun ilai mafulun bi fi'a fil madi fil madi majhul jihim jarwa majhul doko alwaw halfu atfin doko fil madi bihim jarwa majhul doko tadi failnya damir masatir huwa zara'a hal arwau hatu afin pola fil madi arwau fa'ilnya fa'ilnya apa tadi zara'an bukan hal oh. Karena zara'an itu kan bukan menjelaskan keadaan zara'an itu tamis malah. Oh ya dokol ya zar'an tamyiz al waw harfu atfin qala fil madi fa'ilnya domir musatir huwa hadza isim isyarah sebagai mubtada yaumun khabarnya asibun nah ayat 77 apa nih say. Oh iya, gue ke bawah ya. Walamma ja'at malaikatuna Lutan ta'ahu majifuhum. Ini kan sa'a fil maji, berarti Pak ini sa'ahu majiuhum. Sa'ahu majiuhum wa'gtamma lidhalika. وذلك لأنه لم يكن يعلم أنهم رسول الله فخاف عليهم من قومه وقال هذا يوم بلاء وشدة. Dan ketika malaikat kami datang. Ya, yaumu balain ya. Jadi yaumu balain wasyadatin. Dan ketika datang para malaikat kami kepada Nabi Lut, maka kedatangan itu membuat Lut menjadi tidak enak dan Iqtama itu apa Ustaz? Iqtama itu menjadi murung. Menjadi Nabi Lut menjadi murung akan hal itu. Dan itu dikarenakan Nabi tidak mengetahui bahwa mereka itu adalah utusan Allah. Maka Nabi Lut menjadi takut kepada mereka dari kaumnya, mengkhawatirkan kaumnya maksudnya. Dan dia berkata, ini adalah hari ujianku yang sangat atau yang keras. Amin. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Barakallahu wa jazakallahu khairan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. Dan ketika datang utusan kami kepada Nabi Lut, sii abihim, ya, apa namanya, Nabi Lut menjadi sedih. Wadaqa bihim dar'a, dan menjadi sempit dadanya karena mendengar kabar bahwa ya apa namanya kaumnya akan diadab, atau karena dia melihat dua utusan ini datang dalam bentuk yang rupawan sehingga dia khawatir kalau-kalau ya dua tamunya ini akan diganggu, ya bukan dua tamu, tamu-tamunya ini akan diganggu oleh kaumnya, karena kaumnya Nabi Lut adalah kaum yang menyukai laki-laki yang tampan. Maka menjadi sempit dadanya Nabi Lut alaihissalatu wassalam. Karena dia belum mengetahui bahwasanya yang datang adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala hadha yaumun 'asib. Dan dia pun berkata, ini adalah hari yang sangat sulit. Nah, ya baca bukunya itu. Oh ya Ustaz, ahsanallahu ilaika. 78 ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. 78. Dan kaumnya datang kepadanya yang mereka itu yuhrauna, melakukan perbuatan keji kepadanya. Kemudian perbuatan keji sebelumnya itu mereka juga melakukan perbuatan itu. Melakukan perbuatan dan mereka melakukan keburukan-keburukan. Dan Lut berkata kepada kaumnya, mereka itu adalah anak-anak perempuanku yang lebih suci daripada kalian. Bertakwalah kepada Allah dan janganlah kalian mencemarkan namaku kepada tamu-tamuku. Bukankah kalian adalah laki-laki yang benar, ya? Laki-laki yang benar, Ustaz. Rashid. Kan. Yang baik. Tidakkah di antara kalian laki-laki yang pandai gitu? Oh, tidakkah ada di antara kalian laki-laki yang pandai? Al-wawu harfu atfin, ja'a fi'il madi, al-ha'u maf'ulun bi, qawmu fa'il dari ja'a, al-ha'u mudhofun ilai, yuhra'una fi'il mudhari, dengan al-wawu sebagai fa'il, ilaihi jarwa majrur. Al-wawu harfu atfin, min qablu jarwa majrur. Kanu fi'il madi naqis. Kanu fi'il madi naqis, al-wawu sebagai isim kana. Ya'maluna fi'il mudhari, al-wawu sebagai fa'il. As-sayyi'ati maf'ulun bih dari ya'malun. Qala fi'il madi dengan fa'il dhamir mustatir huwa. Ya'udu ala Lut. Ya harfu nida. Qaumi munada dengan ya mutakalim yang dimahzuf sebagai mudhofun ilai. Haulai tada banati ini khobar dengan ya mutakalim sebagai mudhofun ilai, ya. Dari banati sebagai ya. Sebagai khobar. Hunna ini berarti badal ya? Badal dari banati ya? Mubtada lagi, Bu. Mubtada lagi ya. Mubtada, hunna, mubtada, atharu, khobar, lakum, jarwa, majrur. Ini berarti sebagai lakum ini sebagai mudhof ilaihi bisa enggak daripada atharu? Jadi dia mereka. Enggak lah, ini kan artinya mereka lebih suci bagi kalian. Ini tambahan aja ya. Lebih ya, dari kalian ya. Lebih suci dari lakum jarwa majrur. Berarti najmainnya keliru ya, karena kan lebih suci dari kalian, bukan ya harusnya mereka lebih suci bagi kalian atau untuk kalian. Oh, bagi ya. Ya untuk ya. Sebenarnya daripada kalian ganggu laki-laki, ini aku punya anak perempuan, kenapa kalian enggak nikahin? Iya. Ya, ini lebih suci bagi kalian gitu ya, bagi kalian. Alfa'u harfu atfin aja ya, atau maka? Harfu maka. Boleh. Alfa, tadi kan ada itu ya, ada nahi. Ya. Alfa'u harfu atfin, ittaqu ini fi'il amr, alwaw sebagai fa'il, Allah lafu bijalala maf'ulun bi, alwaw harfu atfin la nahiyah, tukhzi fi'il mudhari majzum bila nahiyah, dengan ia mutakalim yang dimahzub sebagai maf'ulun bi, itu nunnya nun iqayah ya namanya ya. Nun iqayah dengan ia mutakalim sebagai maf'ulun bi fi dhaifi jarwa majrur, mutakalim sebagai maf'ulun bi dari dhaifi. Kok maf'ul bi sih? Mudhof ilaihi. Iya. Mudhofun ilaihi. Afan. Ia mutakalim sebagai mudhofun ilaihi dari dhaifi. Al-hamzatu harfu istifham. Alaisa langsung aja harfu istifham ya, isim istifham. Oh, huruf sih. Dia fi'il madi. Laisa fi'il madi nakis ya. Berarti al-hamzatu harfu istifham, laisa fi'il madi nakis, minkum jarwa majrur, rojulun isim dari laisa, roshidun na'at dari rojulun. Naam. Maksudnya, waja'a qawmu lutin yusarri'una masyai. Yusri'una masyai. Masyai ya Ustaz? Yusri'una al-masya. Masya. Oh, masya. Mempercepat langkah. Oh iya deh, masya. Yusri'una, oh berarti ini ya, belum bi. Yusri'una masya ilaihi litolaba fahishata. Adalamnya. Fahishati ya? Tolabil fahishati. Tolabil fahishati. Wakanu min qablu muji ihi. Oh, min qablu. Min qabli, kalau ini ada mudhof ilainya. Min qabli, ya, min qabli. Salah di daya. Tulisannya kasar. Min qabli muji ihim ya. Maji. Kedatangan. Oh. Min qabli maji ihim. Ya tunar rijalu syahwata dunan nisa'i. Ini maklum itu. Ya tunar rijala. Rijala ya. Ya. Ya tu narijala syahwata dunan nisa'i. Faqala lutun liqaumihi haula'i banati tazawwajuhunna fahunna harulakum mimma turiduna. Sama hunna banatahu. Dan banatahu. Li'anna. Sama hunna banatihi kan maf'ul bi. Tihi. Oh ini bukan maf'ulun bi ya samanya ya. Menamakan mereka sebagai anak-anak perempuan. Banatihi ya, Ustaz. Banatihi. Li'anna nabiyul ummati. Kalau li'anna kan li'anna ada. Bania ya. Nabiya. Li'anna nabiyul ummati biman zilati ya. Biman zilatil abi lahum. Fakhshallaha wahdharu iqabahu. Wala tafduhuni bi'i'tida'i 'ala dhaifi alaysa minkum rajulun hasanut taqdiri lil umuri yanha man arada rukubal fahishati fayahulu bainahum wa bainaha fa ihanatul dhaifi masabbatu la yaf'aluha illa ahla ya. Ahlu fa'il. Oi. Fa'il dari fa'alu ya. Illa ahlus safahati. Illa ahlus safahati ya Ustaz. Iya. Safahati. Dan kaum Lut datang dengan segera dengan berjalan segera ke arah, maksudnya ke arah itu ya, malaikat-malaikat untuk mengajak perbuatan keji ya, untuk mengajak mereka perbuatan keji. Mereka itu sebelumnya, mereka itu sebelum kedatangan para malaikat itu, mereka mendatangi para laki-laki untuk memenuhi syahwat kepada selain wanita. Dan Lut berkata kepada kaumnya, mereka itu anak-anak perempuanku, yang kalian nikahi saja mereka, dan mereka lebih suci bagi kalian dari apa yang kalian inginkan. Kemudian dia Lut menamakan mereka sebagai anak-anak perempuannya karena dikarenakan Lut itu nabi dari umatnya yang kedudukannya sebagai bapak bagi mereka. Takutlah kepada Allah dan hati-hatilah kalian terhadap azab Allah, azabnya atau azab Allah. Dan janganlah kalian ungkap, jangan permalukan apa bongkar aku sih, ya, kalian mempermalukan ya. Dan janganlah kalian mempermalukan aku dengan menyerang atau agresif kepada tamu-tamuku. Bukankah kalian termasuk laki-laki yang ditakdirkan baik untuk urusan ini? Untuk urusan-urusan ini. Karena kalau kayak ini, tidakkah di antara kalian ada laki-laki? Oh ya, tidak kayak tadi ya. Tidakkah di antara kalian ada laki-laki yang baik ya maksudnya ya? Yang ditetapkan atau ditetapkan baik untuk urusan-urusan ini. Yang melarang orang untuk melakukan perbuatan keji dengan menghalangi antara mereka dan antara malaikat-malaikat ya. Dan penghinaan terhadap tamu-tamuku yang gimana, dan penghinaan terhadap tamu-tamuku yang tidaklah kalian orang-orang mempermalukan. Menghina tamu itu, oh, perbuatan yang dungu ya, dungu ya, paham ya, perbuatan bodoh. Bukankah, yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, bukankah menghina tamu itu tidaklah dilakukan kecuali Pak, ini selesai dulu nih kalimatnya nih, ini mutadakhobar ini. Pak Inaha itu kan penghinaan ya terhadap tamu. Ya, menghina tamu itu masabah, menghina tamu itu perbuatan tercela yang tidak dilakukan kecuali orang-orang. Ulang ya Ustaz, dan menghina tamu itu adalah perbuatan tercela yang tidak dilakukan kecuali oleh orang-orang yang dungu, yang bodoh. Ya, na'am. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Fika barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. Dan kaumnya mendatanginya. Yuhra'una ilahi, dengan mempercepat langkah mereka. Ya, karena mereka mencari ya tamu yang menurut mereka tampan. Wa min qablu, dan dari sebelumnya kaumnya Nabi Lut itu biasa ya'maluna sayi'at, melakukan perbuatan keji di mana mereka mendatangi laki-laki bukan perempuan. Jadi kaumnya Nabi Lut ini ya lebih menyukai laki-laki dibandingkan perempuan. Dan mereka tinggal di daerah yang bernama Sodom ya, atau Sodom. Makanya laki-laki yang suka dengan sesama jenisnya perbuatannya disebut dengan sodomi ya, karena diambil dari nama tempat tinggalnya kaumnya Nabi Lut alaihissalatu wassalam. Kemudian Nabi Lut selain memperingatkan ya, qala ya qaumi haula ibanati hunna athharu lakum. Ya, Nabi Lut berkata, wahai kaumku, ini adalah anak-anak perempuanku. Maksudnya di kaumnya itu kan banyak perempuan-perempuan, baik anaknya Nabi Lut ataupun perempuan yang lain. Ya, dikatakan sebagai anak-anaknya karena seorang nabi itu seperti bapak, ya, bagi perempuan-perempuan, anak perempuan yang ada di kaumnya. Hunna autaharu lakum, ya, mereka itu lebih suci bagi kalian. Jadi kenapa kalian mendekati laki-laki sementara perempuan banyak? Fattakullah, maka bertakwalah kepada Allah. Wala tukhzuni fi dhaifi, ya janganlah engkau yang mempermalukanku di depan tamuku. Alaysa minkum rajulur rasyid, tidakkah ada di antara kalian ya laki-laki yang pandai? Nah, ini adalah sindiran ya dari Nabi Lut kepada kaumnya. Emangnya di antara kalian enggak ada yang bisa mikir gitu ya, banyak perempuan tapi malah mendatangi laki-laki. Ini adalah bentuk kehinaan ya, bahkan ya apa namanya, dosa liwat atau sodomi itu lebih besar ya daripada zina. Kenapa? Karena kalau zina itu, meskipun itu perbuatan yang salah, tapi itu normal ya. Laki-laki suka sama wanita itu normal. Ya, tapi kalau laki-laki suka dengan laki-laki lalu berbuat perbuatan yang sangat buruk, ini perbuatan yang sangat buruk sekali. Makanya hukuman bagi pelaku liwat itu kan apa? Dilempar ya. Para ulama mengatakan hukuman bagi pelaku liwat adalah dilempar dari tempat yang paling tinggi ya sampai mati. Ya, ini menunjukkan bahwa dari bentuk hukumannya, menunjukkan bahwa perbuatan liwat atau homoseksual itu adalah perbuatan yang sangat keji, yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya sampai sini untuk tafsirnya. Kita lihat dulu pertanyaannya. Buku nanti bertanya wau pada ayat 63 lebih tepat sebagai wau apa? Yang lebih tepat wau hal ya. Karena tadi kan menjelaskan keadaan ya. Apakah aku akan melahirkan wa ana ajuzun sementara aku wanita tua, berarti wa-nya wahal lebih cocok ya. Sifat masyabah ajuz bisa untuk mu'anas ya? Iya bisa ya. Ada beberapa kata di dalam bahasa Arab yang dia itu mustarok ya. Kata zaujun aja itu kan bisa buat laki-laki, bisa buat perempuan ya. Jadi zaujun itu kan makna dasarnya pasangan. Makanya zaujun itu boleh buat suami, boleh buat istri ya. Nah, Budayalis bertanya, apakah wilayah Nabi Lut dengan Ibrahim sama? Jawabannya beda ya. Mereka memang hidup sezaman. Kemudian antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut itu ada hubungan saudara ya. Masih satu keturunan. Namun tinggalnya beda ya. Kalau misalnya kita baca literatur itu, Nabi Lut itu tinggalnya di daerah Sodom. Sodom itu sekarang mungkin di Yordania ya. Sementara Nabi Ibrahim itu hidup di sekitaran Mesir dan Palestina gitu ya. Antara itu. Nah. Pada ayat 7 itu tidak bisa mafulwi dari doko. Doko bim dar'a. Enggak ya, karena dia menjelaskan apanya yang sempit. Dar'an dadanya. Jadi ini lebih cocok tamisnya. Nah. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan dengan hadis ya. Kok ini hadisnya? Bentar. Berarti sekarang hadis yang keberapa ya? 75 ya Ustaz. Ya, sebentar. Ini kok buku kitabnya hilang. Oh, kemarin 75. Berarti sekarang 76 ya? Iya, 76. Bentar. Ya, silakan yang mau baca siapa nih? Bu Marsi deh baca. Bismillahirrahmanirrahim. Babu kaunil islami yahdamu maqablahu wa kada al-hijratu wal-hajju. Hadithu bin Abbas radhiyallahu anhu ma anna nasan min ahli syirki kanu qad qatalu wa aktharu wa zanu wa aktharu. Ya terus? Fa'atau Muhammadan sallallahu alaihi wa sallam faqalu innal ladhi taqulu wa tad'u ilaihi lahasanun law tukhbiruna anna lima amilna kafaru. Fanazala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر فلا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون الفرقان 68 ونزل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله الزمر 53 Akhrajahul Bukhari fi kitab tafsir surah Az-Zumar babu qawlihi ya ibadiyal ladzina asrafu ala anfusihim. Penjelasan Islam gitu ya, Tati ya? Ya. Bab penjelasan Islam. Menghapus dosa yang sebelumnya. Menghapus dosa yang sebelumnya. Dosa yang sebelumnya. Begitu pula. Begitu pula hijrah dan haji. Nah. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ini emak maksudnya gimana nih kak? Itu mak itu tambahan itu. Jadi kita artiin nggak usah. Nggak usah, lewatin aja. Oh iya. Bahwasanya manusia dari ahli syirik, mereka dahulu saling membunuh dan nggak ada salingnya. Mereka dahulu kebanyakan membunuh gitu kan? Sering aja sering membunuh. Mereka dahulu sering membunuh dan mereka sering berzina. Lalu Allah datangkan Muhammad SAW. Lalu mereka berkata, sesungguhnya yang atau tuh mereka yang datang. Mereka datang kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka datang kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu mereka berkata, sesungguhnya yang engkau katakan dan engkau ajak kepadanya adalah sungguh baik. Iya. Yeah. Oh, walaupun. Bukan walaupun. Kalau sekiranya engkau bisa mengabarkan kepada kami. Kalau sekiranya engkau bisa mengabarkan kepada kami bahwasanya apa yang telah kami. Iya, maksudnya kalau sekarang kamu bisa mengabarkan kepada kami bagaimana caranya kami menebus dosa kami. Bagaimana caranya kami menebus dosa kami? Fanazala, lalu turunlah ayat ini. Dan orang-orang yang menyeru kepada Allah dan orang-orang yang tidak menyeru kepada selain Allah gitu ya Tete? Enggak. Dan orang-orang yang tidak menyeru kepada Allah sebagai Tuhan yang lain, enggak enak. Dan tidaklah mereka mereka membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan benar, dan tidak pula mereka berzina. Al-Furqan 68 dan ayat dan turun lagi ayat yang lain. Katakanlah wahai hambaku, mereka berlebih-lebihan atas diri mereka, mereka tidak mendapatkan itu. Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Oh ya, janganlah kalian berputus asa dengan rahmat Allah. Az-Zumar ayat 53. Dikeluarkan oleh Bukhari pada kitab tafsir surah Az-Zumar bab perkataan Allah wahai hambaku. Wahai hambaku, orang-orang yang melampaui batas atas diri mereka. Nah, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Barakallahu jazakallahu khairan. Tayyib, qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala babu kaunil islami yahdamu ma qablahu wa kadal hijratu wal hajju. Bab keadaan yang menjelaskan tentang Islam itu menghancurkan apa yang sebelumnya. Maksudnya menghapuskan dosa sebelumnya. Begitu pula hijrah dan juga haji. Nah, hadis Ibnu Abbas, hadis dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridainya, bahwa manusia yang dulunya merupakan orang-orang yang melakukan kesyirikan, ya mereka sering membunuh dan sering berzina. Lalu mereka mendatangi Nabi Muhammad SAW dan mengatakan, sesungguhnya yang kau katakan itu, yang kau dakwakan adalah sesuatu yang sangat baik. Ini kata orang-orang mu'alaf ya, baru masuk Islam, yang sebelumnya merupakan orang-orang musyrik. Lau tukhbiruna anna lima amilna kafarah, sudikah kiranya engkau mengabarkan kepada kami bahwasanya apa yang telah kami lakukan dulu ada tebusannya? Artinya, kalau ada yang bisa mereka lakukan untuk menebus dosa-dosa masa lalu mereka, mereka akan melakukannya. Maka turunlah ayat, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, wa la yaqtuluna an-nafsa allati haramallahu illa bilhaqqi wa la yaznun. Dan orang-orang yang tidak berdoa, tidak beribadah kepada Allah, ya, kemudian menyembah ilah yang lain. Jadi orang-orang yang beriman itu ketika mereka beribadah kepada Allah, mereka tidak beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak. Wala yazun, tidak pula mereka berzina. Ini sifat orang beriman. Kemudian turun ayat, "Qul ya ibadialladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Katakanlah wahai para hambaku, ini lihat ya. Jadi orang-orang yang melampaui batas dalam agama, orang-orang yang sering melakukan kemaksiatan, itu masih dipanggil dengan bentuk ya ibadi, wahai para hambaku. Ini menunjukkan bahwasanya para pelaku dosa besar, para pelaku maksiat, sekalipun mereka berdosa, tapi tetap mereka adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah melarang mereka dari putus asa. La taqnatu mir rahmatillah. Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Ini menunjukkan sebanyak apapun dosa seseorang, jangan pernah merasa putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha Pengampun ya, lagi Maha menghapus dosa-dosa bagi orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menunjukkan bahwa dosa masa lalu dalam Islam itu dihapuskan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi demikian materi pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Terima kasih.